Jimat punya cerita dengan judul Teror Kolos Serenggi. Cerita iki dikirim karo Galih Pratama Soko Banyakan Kediri. Selamat malam pendengar Jimat Istana FM Bojonegoro Jawa Timur. Jenengku Galih. Aku arep cerita pengalaman mistik sing dialami aku lan ibuku rikala taun 2015 kepungkur. Iki cerita sak lengkapi. Langit mendung dadi tondo yen arep udan. Gak suwi banyu udan mudun saya deres lan gledhekan. Situasi kaya ngene krasa pas karo atiku sing nandang sengkala. Kabeh iki amarga ibuku lara ing kamar. Kondisine lemah, matane merem lan ambekane abot. Delok kondisine sing kaya ngono aku ra mentala. Apa meneh aku iki dadi anak lanang siji-sijine ing keluargaku. Kabeh usaha wis tak lakoni gawe ngobati ibu. Mulai saka dokter, sinse, tabib sampai dukun. Jarine dokter ibuku menderita gangguan lambung utawa sering disebut radang usus. Salah sijining tabib sing tau ngobati ibu ngomong. Penyebab lorone ibu jenengan mergo rasa khawatir sing akhire nyerang organ tubuh sing paling lemah. Ing istilah medis iki disebut psikosomatik utawa kegelisahan psikis. Faktor iki sing gawe gangguan fisik sampe awake dadi lemah. Opo sing marai ibuku gelisah lan lara? Aku berusaha golek sabab musabab persoalan iki. Tapi aku angel gawe nemokke jawaban. Keadaan keluargaku sadurung iki ya apik wae. Sakmarine bapak kapundhut 2 taun kepungkur, ibuku wis pasrah gawe nglakoni urip. Ibu rajin salat, ibu ya kerep nuturi aku gawe ikhlas jujur lan sabar. Terus apa sing marai ibu krasa gelisah lan kemeden? Maghrib udan tambah deres. Ibuku buka mata lan wasi aku. Aku maju lan tak usap wajah ibu alon-alon. Bu, ibu, jenengan iki mikir nopo to bu? Kok sampai kaya ngene? Pitakonku karo mbrebes mili. Ibuku ora jawab langsung tapi mari ngono nangis sesenggukan. Ibu iki wedi le. Wedi kali sinten to, Bu? Jenengan crito to kali kula. Ibu iki wedi le, bakal ana kejadian buruk sing bakal nyilakan nyawamu. Ibu khawatir karo kowe le. Ibu gak pengen kelangan awakmu. Tangise ibu saya banter. Iki mare atiku krasa perih. Punten, Bu. Jenengan kan pun matur kali kula. Ben ngutamake rasa ikhlas lan sabar. Kula yakin Allah bakal maringi kekuatan kali hambane sing sabar, Bu. Aku berusaha nguatno atining ibu. Sak marini krungu omonganku ibu mulai tenang, akhiri ibu wani cerita apa sing dialami. Ngene le, pertama aku manggone omah anyar sing tak tuku saka tabungane bapakmu. Aku kerep ditekani wewujutan sing gegerisi. Wujude kaya makhluk gundul cebol. Awake kurus, kupinge kaya kuping wedhus le. Lambene ana siunge lan untune lincing, wernane ireng kabeh. Apa meneh kuku lan tangan sikile dawa-dawa. Makhluk iku jahat lan ganas. Sekali maraning ibu wewujutan iku nyerang bagian weteng lan ngoyak-ngoyak lambung. Ing panglihataning ibuku lambunge ajur mergo dipangan karo wewujutan cebol kuwi. Aneh. Sakmarine makhluk cebol iku nyerang ibu sadalan ora ana bekas luka ning lambunge. Tapi biasane mari ngono ibu langsung lara lan krasa perih ing wetenge. Merungokno ceritaning ibu, aku mung iso meneng lan mendem rasa murka lan bingung. Sapa sing digo marahi ibuku dadi kaya ngene? Sapa sejatine makhluk cebol sing nyilakan ibuku? Pas jam 5 sore, ibuku bengok-bengok raine ketok pucet keweden. Ibu ngaku yen makhluk cebol iku teko lan ngomong bakal mangan isi wetenge bengi iki. Mari ngrungokno omongane ibu, aku mutusno gawe laku melekan karo bengi. Aku lungguh silok ing lawang ngarep omah. Menurut pituture kaum pas kita lawang ngarep omah biasane dadi dalan mlebune bangsa lelembut. Sak marini ibu meremaku mulai turu ing ngarep lawang karo diringi dan deres. Lantai omah sing tak nggoni rong taun iki krasa kaya salju sing adem banget. Usahaku akhire ana asile. Pas jam loro bengi aku tangilan kaget ing sebelahku wis ngadeg wewujutan cebol sing persis diceritakno ibu. Abang lan wasno aku karo tatapan bengis. Sakal makhluk cebol iku nyerang bagian lambungku karo ngreng banter. Aku sigap lan tak cekel makhluk iku. Tapi cakar ing tanganan sikile kenek awakku lan marai getien. Akhire makhluk cebol iku tak banting lan tak keplek ning lantai. Aku roh makhluk cebol iku meringis kelaran. Awake makhluk iku berubah dadi abang sumurup. so kurang ajar. Mati kowe. Dilalah makhluk iku mencolot maju kating rawuk raiku. Untungnya aku iso menghindar lan makhluk iku mencolot nembus tembok omah terus ngilang. Tatapan ambekanku ngos-ngosan. Aku nenang no awak karo moco istighfar. Roh opo sing tas tak alami aku mulai ngerosa wedi. Opo meneh ibuku wis suwe diteror karo makhluk iku. Aku kudu mikir coro gawe ngadepi ancaman makhluk gaib iku. Akhirnya aku mutusno gawe njaluk bantuan Ustaz Ruslan, tokoh agama sing duwe kemampuan olah spiritual. Sak marining ngrungokno penjelasanku Ustaz Ruslan mantuk seolah wis ngerti apa sing tak karepake. Makhluk kuwi setan sing dikirim karo wong sing ora seneng marang keluargamu le. Tapi rapopo, insyaallah bakal tak bantu gawe ngalahno bangsa kaiku. Saiki nang tuku endok bebek papat, keluak pring kuning ukuran 20 cm 4. Mengko ditambah daging wedhus, kain kafan 2 lembar 2 meter, minyak javaron 5 botol. Engko barang-barang kuwi bakal tak dungani gawe ngobati ibumu le. Tak butuh waktu suwe aku langsung neng pasar gawe blonjo barang-barang sing dipeseni Ustaz Ruslan. Sak marine blonjo aku balik neng omahe Ustaz Ruslan nerahno barang-barang sing dipesen. Entenono ya le, aja mulih dhisik. Omongane Ustaz Ruslan. Kira-kira ngenteni 2 jam Ustaz Ruslan metu saka kamaran nggawa petang bungkusan kain putih. Tanduran bungkusan iki ing papat penjuru omah. Bengine awakmu kudu turu ning ngarep lawang kaya pertama kali ketemu makhluk iku. Golek makhluk gaib wis kecekel peksa gawe nunjukno sarange. Lek wis ketemu patenono makhluk iku pas ning sarang persembunyiane. Awakmu bakal tak bekali karo pusaka iku gawe mateni makhluk iku ya le. Dawuhe Ustaz Ruslan. Karo nyerano sebilah krising wis karaten. Pusaka iki ampuh gawe mateni setan jahanam kuwi. Nggih Pak Ustaz, napa sing jenengan dawuhake bakal kula lakoni. Sampai ning omah barang-barang syarat saka Ustaz Ruslan tak tandur ning petang penjuru pojokan omah. Mari ngono aku adus karo banyu kembang. Alhamdulillah. Sak marini adus atiku kroso tenang lan siap gawi ngadepi setan ceboliku. Bang ini aku turun ning lantai omah karung gawa keris saka Ustaz Ruslan. Aku ra krasa adem masih udan ning jaba deres banget. Pas tengah wengi aku dikagetno karo swara banter. Kaya ana barang sing rubuh, tapi aku ra peduli. Pikiranku mung fokus gawe mateni setan cebol sing ganggu aku lan ibuku. Akhire apa sing tak enteni muncul ning ngarepku. Wujudan cebol gegerisi awake murup abang, swarane greng jemberi. So, dino iki bakal dadi patimu. Rungu ancaman kaya ngono atiku ra wedi sak kecapo. Setan laknat. Kowe wis tak enteni bengi iki. Wis cukup kowe nglarani ibuku. Kowe sing bakal mati dino iki. Maju. Setan Cebol iku langsung mencolot maju ning arahku. Tapi aneh, begitu wis cedak setan Cebol iku mencelat sekitar 3 meter saka arahku ngadeg. Koyoke ana kekuatan, kekuatan gaib ning jero awakku sing mare aku ora iso diserang karo makhluk iku. Serangan pertama gagal. Setan Cebol iku sik durung nyerah. Makhluk iku bolak-balik arep nyerang aku tapi ora iso mergo awakku wis dilindungi karo energi gaib. Akhirnya setan Cebol iku lemes mergo kentean tenaga. Aku nyedhi makhluk Cebol iku lan tak cekel karo tanganku. Sapa kowe? Ampun, aduh ampun. Jenengku Kala Srenggi. Omahku ana ing wetran dhumuri omahmu. Aku mung dikongkon. Ampun. Cerite setan Cebol sing jenenge Kala Srenggi. Sapa sing ngongkon awakmu? Pitakonku mangkono. Kala Srenggi nyebutno jeneng kerabatku. Alasane kerabatku iki iri mergo ibure iso tuku omah saka tabungane bapak. Sesuai dawuhe Ustaz Ruslan aku merintahno Kala Srenggi gawe ngeterno aku ning sarange. Aku diarahno ning wit randu tuwek sing ana ing mburi omah. Tak cabut keris pusakane Ustaz Ruslan. Raine Kala Srenggi ketok keweden lan pucet. Ampun. Ampun aku aja dipateni. Aku mau dikongkon. Ampuni aku. Tolong. Aku wis ora gagas ratapane Kala Srenggi. Kris iku langsung tak tancepno ning dodone kaping bolak-balik. Kala Srenggi, Kala Srenggi jerit sak bantrian kejet-kejet. Aduh, ampun. Soko awake muncrat getih sing kliro ijo peteng. Ambune banger lan ora enak banget. Sakmarine kejet-kejet awake Kala Srenggi berubah dadi awu. Alhamdulillah sumber masalah sing marai ibu kula wis ketemu lan beres. Sakmarine kedadian iku kondisi ning ibu saya penak. Aku nyeritakno apa sing tak sampekno setan Kala Srenggi. Termasuk kerabat sing duwe rencana jahat gawe nyilakani ibu. Aku sempat duwe rencana kating labrak kerabatku tapi karo ibuku dilarang. Ojo le, seiling to, awakmu kudu sabar lan ikhlas pas ngadepi pacobane murid. Wis ikhlas no wae ben sing kuwasa sing bales. Semene cerita soko aku. Salam Jimatres, salam misteri. Au. Dana Radio. Halo pendengar radio.